Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Yahya, Al-Fakir ingin menanyakan tentang syarat sahnya jual beli secara online, yang mana cara transaksinya itu si penjual biasanya menunjukkan foto dari produk yang ditawarkan dan menerangkan sifat-sifat dari barang itu. Dan lalu jika berdasarkan sifat pembeli cocok, maka dia mentransfer uangnya. Jika uang sudah masuk, maka penjual akan mengirimkan barangnya sampai ke rumah. Nah, itu biasanya rawan kekecewaan dan lain-lain. Mohon penjelasan syarat sahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jual beli secara online. Ini model jual beli zaman sekarang. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, jual beli itu harus pembeli itu melihat barangnya secara langsung. Kalau berdasarkan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tidak sah. Cuman sebelum bicara tentang masalah barang yang kita lihat di gambar itu, harus barang tersebut barang yang halal. Barang yang halal untuk diberi, bukan minuman keras dan sebagainya. Barang tersebut barang yang ada manfaatnya, bukan barang yang membahayakan. CD pengajian ada manfaatnya. Tapi kalau CD yang enggak karu-karuan, barangnya ada manfaatnya. Ditambah suci hilaf dalam hal ini, karena masalah yang suci sendiri hilaf. Baik, barang itu adalah tidak membahayakan, ada manfaatnya, dan barang itu adalah miliknya orang tersebut, dan barang tersebut bisa diserah terimakan. Kemudian barang tersebut adalah dilihat oleh yang membeli. Jadi kalau yang membeli tidak melihatnya, dalam mazhab Syafi'i tidak. Jadi yang sudah, sekarang kita perhatikan dulu barangnya halal. Anggap saja baju, sudah. Baju koko. Tahu deh, baju koko, saya lihat gambarnya dan sebagainya. Baju koko miliknya dia, sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Yang jual itu yang punya baju, kemudian baju kokonya ada. Baju koko jelas manfaat, dan seterusnya. Tapi sekarang permasalahannya adalah, saya tidak melihat barang tersebut secara langsung, hanya melihat gambar saja. Maka jawabannya adalah, di dalam mazhab Imam Syafi'i memang ketat dalam hal itu. Cuman kita bolehlah mengambil mazhab yang lain urusan transaksi, karena di era global ini tidak bisa kita hanya menggunakan satu mazhab, amat sempit dan itu memberatkan orang. Boleh kita membeli barang yang tidak pernah kita lihat sekalipun, asalkan sudah disebutkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya secara rinci. Di dalam madhab Malik, madhab Imam Malik harus disebutkan ciri-ciri sifat-sifatnya secara rinci sesuai dengan sifat tersebut. Biarpun kita tidak pernah melihatnya, ukurannya begini, kainnya model begini, begini, begini, begini. Maka termasuk dibarengi dengan gambar itu sendiri menurut madhab Imam Malik adalah boleh. Biarpun kita tidak melihat barang aslinya. Hai. Bahkan lebih dahsyat lagi di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, enggak apa-apa. Boleh kita beli barang biarpun kita enggak melihat, enggak disifati. Oke, saya beli baju. Berapa harganya? 100.000. Kata dia bagusnya baik. Oke. Kirim. Kirim. Sah. Cuman ini yang harus dipakai. Setelah saya melihat barangnya ada khiyar, saya lanjut atau tidak lanjut, biar aman semuanya. Nah, ini harus dipakai, kalau enggak ada khiyar enggak. Harus ada khiyar itu apa? Hak pilih antara melanjutkan transaksi dan tidak. Jadi jual beli online boleh-boleh saja, akan tapi harus ada hak khiyar. Hak khiyar itu untuk menjaga, jangan sampai ada yang tertipu. Gambarnya bagus, dipakai lampu, wah, bajunya di luar, sampai di sini, kainnya tipis, panas lagi, ribut. Saya nggak cocok, saya kembalikan, tidak sesuai. Oh, biaya ongkosnya gimana? Gila, kita pikir, biaya ongkos lain. Mungkin kita tanggung, kalian harus kembalikan, saya tidak setuju dengan barang ini. Maka boleh jual beli semacam itu online, tapi ingat ada khiyar. Dan khiyar ini akan menghentikan pertanyaan tadi. Banyak yang kecewa. Nah, kecewa orangnya gelap, enggak punya barang, punya gambar kok. Nah, punya gambar bagus, duit masuk, alhamdulillah, ditutup. Sak webnya enggak hidup sudah. Sak ininya enggak ada. Sudah enggak ada, nomor HP-nya hilang semuanya. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i lebih aman kita. Kalau enggak ngelihat saya enggak mau beli. Tapi dalam madhab Malik harus ada. Berarti apa? Ada khiyar. Khiyar itu, lah kalau sekiranya khiyar tidak bakal bisa, maka jangan berurusan. Karena apa? Khawatir ada yang dirugikan nanti. Kalau khiyarnya ini enggak bisa, khawatir dia bohong. Dan ternyata banyak yang dibohongi dalam jual beli online ini. Duitnya masuk, transfer dulu. Kecuali memang biasanya sudah kenal orangnya, sahabat dekat. Oke, transfer nih barangnya. Oke. Setelah nyampe, barang aduh gak cocok, gimana sih? Ya sudah diganti yang baru lagi. Boleh, begitu. Khiyarnya adalah di saat kita melihat barang tersebut. Jadi dipermudah saja. Kalau ternyata khiyar gak mungkin, tidak diperkenankan jual beli tersebut, ya. Karena itu akan menjadikan sebab kerugian. Kerugian. Kita menjadi sudah dibayari, kita ngedumel, kepaksa akhirnya. Sementara harus ada tarobin tadi. Sehingga melihat barang secara nyata itulah mengukuhkan makna yang disebutkan dalam Al-Quran. Illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Baik, itu. Selesai insyaAllah.